Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita. Mudah-mudahan Allah dapat rezeki, Allah berikan rezeki kepada kita supaya kita dapat memahami kata demi kata, dan mudah-mudahan jadi cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kita di acara penyejuk hati ini. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyin lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum man yatawalla wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayhal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawzin bahij. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kiamat, yaitu lihatlah bagaimana Allah menjadikan kubur, Allah akan bangkitkan, maka ketahuilah sesungguhnya kamu telah menjadikan Kami telah menjadikan kamu, kata Allah, dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi ini dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ayat ini adalah ayat yang begitu sangat panjangnya, yaitu hanya menceritakan bagaimana kalau seorang hamba ragu-ragu dengan hari kebangkitan, maka lihatlah bagaimana proses Allah menciptakan manusia. Asalnya dari tanah, kata Allah. Kemudian dari tetes mani, kemudian Allah jadikan mereka itu dengan sempurna, supaya semuanya itu mendapat menggambarkan bagaimana hari berbangkit itu terjadi. Sungguh banyak sekali di dalam Al-Quran menggambarkan tentang hari berbangkit, yaitu salah satunya seperti Ashabul Kahfi, mereka tidur 309 tahun. Itu adalah menggambarkan seakan-akan mereka tidur yang begitu berkepanjangan, kemudian Allah bangkitkan lagi, kemudian Allah matikan lagi. Sesungguhnya dalam hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada narasumber kita, yaitu Ustadz Ahmad Perdana, akan lebih meluaskan tentang bagaimana kebangkitan hari kiamat itu supaya kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang kebangkitan, maka ada baiknya kita lebih merenungkan tentang ayat ini. Kenapa kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang secara lebih mendetail proses penciptaan manusia dan juga tumbuh-tumbuhan yang bisa kita lihat setiap harinya. Coba perhatikan baik-baik, begitu detail Allah menjelaskan tentang hal ini. In kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin. Asal kamu itu adalah dari tanah. Summa min nutfatin, yang kemudian dilebur dalam sperma, ya. Summa min alaqatin, yang kemudian dari setetes sperma itu kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Summa min mudghatin, dan kemudian berubah menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin ghaira mukhallaqatin, ada yang ketika dalam proses daging itu sempurna bentuknya menjadi manusia lengkap dengan panca inderanya, wa ghairi mukhallaqatin, dan ada yang tidak sempurna, ada yang dalam proses pembentukan dari daging tadi kemudian ada yang jarinya tidak ada, ada yang matanya kemudian tidak bisa melihat karena tidak sempurna, ada yang tangannya tidak ada, ada yang bahkan lubang anusnya tidak ada. Ini sebuah dijelaskan oleh Allah, mukhallaqatin ghaira mukhallaq wa ghairi mukhallaqatin. Wa nuqiru fil arhami manasya, kami titipkan kamu di dalam rahim ibumu ila ajali musamma, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian nukhrijukum tiflan, kamu keluar hidup di atas permukaan dunia ini, bumi ini, menjalani kehidupan sebagai seorang anak kecil, ya. Tiflan summa litablughu asyuddakum, sampai usia akil baligh, ya. Ada di antara kamu yang bisa menikmati hidup ini dengan sepanjang umurnya, dalam artian puas dia hidup ini sampai umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya. Akan tetapi ada juga yang belum, masih usia muda sudah meninggal, ya. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang tapi dibalikkan lagi kondisinya sebagai masa kanak-kanak, sudah mulai pikun, beol pun sudah tidak tahu lagi, rumah pun terkadang lupa, tingkah sudah seperti anak-anak. Semuanya ini merupakan penjelasan agar kita benar-benar sadar beginilah proses penciptaan kita. Yang kita anggap diri kita adalah orang-orang yang hebat, sebagaimana ayat yang sebelumnya sudah mengatakan, wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Sudah begitu hebat Allah menjelaskan tentang neraka, goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat, akan tetapi masih banyak juga manusia yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani dia tidak salat, ya. Berani dia tidak puasa, berani dia mengatakan Allah itu tidak ada, berani dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, enggak sadar juga kalau kata Allah, "Ini penciptaanmu," kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu dari tanah, dari setetes sperma, dari segumpal darah, dari sebentuk daging, tidak ada apa-apanya dan tidak memiliki arti, tetapi kemudian Allah berikan kesempatan bagi kamu untuk menjadi orang-orang yang berhak hidup di atas dunia ini, menjalaninya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup juga, kata Allah, tengok di sekelilingmu, ya, wataral arda hamidatan, tengok itu tempat-tempat bumi, satu area yang tidak ada, yang tandus, ya. Wa anzalna alaihal ma'a tazat warabat, dan kemudian Allah tumbuhkan. Kalau tidak mampu melihat bagaimana proses penciptaan diri, tengok di sekeliling kamu, maka itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kamu sadari bahwa diri kamu adalah lemah. Saya kira itu sahabat dulu. Mudah-mudahan membuat kita sadar. Ya. Pada kesimpulan dalam ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, maka kita kembalilah lagi akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan modal takwa, sehingga kita dapat mengimani hari berbangkit, karena Allah sudah banyak menjelaskan bagaimana hari berbangkit itu terjadi. Kalau tidak juga Allah ceritakan bagaimana Allah menciptakan kita dari tanah atau dari saripati tanah, terus itu berkembang dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging. Semuanya itu adalah proses dari hari berbangkitnya hari kiamat kelak nanti. Itu adalah perumpamaan yang Allah bikin supaya kita lebih mendekatkan keyakinan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan sampai bosan dalam hidup ini, karena hari berbangkit itu mesti ada. Maka beramallah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.